Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwatul kiram, ma'syarat talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pertemuan kita di sore hari ini, sebagaimana topik judul yang disebutkan dalam pamflet atau pengumuman berkaitan dengan ahamiyah, pentingnya perihal adab, pentingnya perihal akhlak bagi secara khusus thalibul ilm, dan tentunya secara umum bagi seorang muslim. Sebelum kita mengkaji dan mengulas lebih jauh tentang topik ini, maka kita ingatkan, marilah kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal yang telah Allah anugerahkan kepada kita secara khusus, yaitu ni'matu as-sihah dan ni'matu al-farah. Ni'mat berupa kesehatan, dan yang kedua ni'mat berupa waktu senggang, di mana dua ni'mat ini terkadang ada pada seseorang atau Allah karuniakan pada seseorang, namun terlewatkan, terluputkan dari memanfaatkannya, yaitu dengan kesehatan dan dengan waktu luang, yang dengan keduanya seorang dapat mengambil manfaat, berbuat sesuatu yang bermanfaat, namun lewat dan luput perkara-perkara yang bermanfaat baginya. Ikhwatul kiram, ma'syarat talabah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya perihal adab, pentingnya perihal akhlak bagi seorang thalabul ilm tidak diragukan oleh siapapun. Dan Al-Hafidz rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu syarah ala Sahih Bukhari, menyebutkan tentang perihal apa yang disebut dengan al-adab bagi terkhusus seorang thalibul ilm, Dan secara khusus bagi atau secara khusus bagi thalabul ilm dan secara umum bagi kaum muslimin. Qala rahimahullah, al-adabu, adab adalah al-akhdhu bima karimil akhlaq. Seorang mengambil, yang tentunya dengan itu diaplikasikan, tentunya dengan itu diwujudkan, al-akhdhu bima karimil akhlaq, pengambilan dengan sekian banyak kemuliaan akhlak, mengambil sekian perkara-perkara yang mengandung kepada makarim, kemuliaan al-akhlak, kepribadian. Sehingga kalimat adab dan akhlak tentunya kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Karena adab itu sendiri mempelajari makarim al-akhlak. Adab itu sendiri mempelajari makarim al-akhlak, akhlak yang mulia. Dan ahlul ilmi menekankan seperti dicontohkan maqulah, yaitu ucapan yang dinisbahkan kepada Abdullah ibn Mubarak, di mana ucapan beliau mengandung kepada al-adab muqaddam, bahwa adab itu muqaddam ala al-ilmi wa talabih. Kedudukan, posisi, manzilah, tempat, bahwa adab itu didahulukan atas ilmu dan menuntutnya dan mencarinya. It huwa miftahu wa sababu. Karena dengan adab itu sebagai kunci pembuka terhadap ilmu, dan juga adab pula menjadi sebab seorang yanalul ilm, memperoleh ilmu. Sebagai contoh, seorang manakala tidak punya adab, seorang manakala tidak punya adab, lalu dengan perkara tersebut dia tinggalkan baik gurunya, dia tinggalkan akran, teman sejawatnya, atau menduna, orang yang di bawahnya, adik kelasnya misalnya yang lebih junior, dengan posisi bahwa dia tidak punya adab. Dari situ barakallahu fikum, tidak mungkin dia akan membuka ilmu. Meskipun dia orang yang dzaki misalnya, orang yang cerdas, atau orang yang pintar, orang yang punya kemampuan. Karena ilmu itu tidak bisa hanya dibuka dengan kemampuan-kemampuan pribadi. Banyak hal-hal yang di situ kesulitan dalam memahami, ketepatan dalam hal memahami dan juga mengaplikasikan dalam kehidupan, penerapan, membutuhkan seorang alim, seorang guru. Maka dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak, nahnu ila qalilin minal adab, kami, siapa tidak kenal dengan Abdullah ibn Mubarak, kami terhadap sedikit saja dari perkara adab, ahwaju minna ila kathirin minal ilm, lebih kami butuhkan ketimbang memperbanyak ilmu, menguasai bidang ini, bidang itu, materi ini, materi itu. Syekh Muthaimin rahimahullah ketika beliau ditanya tentang hadhihi al-maqulah, ucapan ini, maka secara sanad kata beliau ana la adri, yaitu sanadnya apakah betul-betul disandarkan, tetapi in soha, ya, kalau memang betul itu sampai kepada beliau, maka maknanya tadi bahwa kunci pembuka ilmu, seorang akan mendapatkan ilmu, membukanya, dan sebab untuk meraihnya, di antara pintu yang harus, yang tidak boleh seorang sepelekan, tidak boleh dianggap di situ perkara yang mudah, remeh, adalah masalah adab. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin, qala rahimahullah, adabul mar'i unwanu sa'adatih wa falahih. Bagusnya, mulianya adab seseorang menjadi unwan, tanda, tanda bagi sa'adatihi wa falahih, keberuntungan dan keberhasilan. Wa qillatu adabih, dan jeleknya adab seseorang, unwanu syaqawatihi, jeleknya adab seseorang menjadi tanda bahwa celakanya orang tadi. Thumma qala, famastujulliba khairud dunya wal akhirah bimithlil adab. Tidak ada sesuatu yang dipakai untuk meraih, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat seperti seorang kalau punya adab. Jadi pintu dunia maupun pintu akhirat itu seorang bisa meraih, seorang bisa mendapatkan, tidak ada yang mudah untuk meraihnya seperti kalau dia, barakallahu fikum, punya adab. Walastu julliba hirmanuha atau hirmanuhuma, dan juga tidaklah dihalangi dari mendapatkannya, bimithli qillatil adab, bahwa seorang yang ingin meraih dunia maupun akhirat, lalu dia buruk, lalu dia jelek akhlaknya, maka tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang untuk meraih keduanya tadi seperti yang dialami seorang kalau dia akhlaknya jelek. Dan dalam Islam, ihtimam, yaitu perhatian, karena ahamiyah, sekali lagi bahwa topik atau mungkin kalimat yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini lebih kepada penekanan pentingnya kedudukan daripada adab dan akhlak bagi seseorang, terkhusus bagi thalabul ilm. Adapun barakallahu fikum perihal bagaimana adab, bagaimana akhlak, tentunya tidak akan cukup sepanjang mungkin kita punya kesempatan di dalam hidup ini mengupas, membaca, mutala'ah, mengikuti atau mencermati apa yang ditulis oleh para ulama dalam perihal adab. Perhatian yang sangat penting ini menjadi wasiatullah, wasiat Allah Azza wa Jal, wasiatullah Rabbul Alamin terhadap hamba-hambanya. Di antaranya ialah apa yang Allah Azza wa Jal sebutkan di dalam Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ard. Bagaimana Allah gambarkan sifat ibadur rahman yang mereka berjalan di atas muka bumi, yaitu dengan hauna. Kalau dikembalikan kepada beradab, berbudi pekerti dengan adab akhlak yang mulia. Idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau ada orang-orang yang jahil, baik menjelek-jelekkan, baik barakallahu fikum mencela, mencerca, karena apabila datang kepada kita cemoohan, ejekan, sungguh telah dicela orang-orang yang lebih sempurna ketimbang kita dengan celaan yang berat. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka katakan? Qalu salama, yaitu keselamatan. Demikian pula barakallahu fikum, Allah azza wa jal juga menyebutkan dalam ayat yang lain, idza huyitum bitahiyatin. Kalau ada orang yang menyampaikan tahiyyah, ucapan selamat dengan sebuah ucapan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah dengan yang lebih bagus. Aurduha, atau minimal yang sama. Misalnya ada yang mengucapkan tahiyyah, assalamualaikum, jawab yang lebih bagus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Atau rudduha, jawab yang semisalnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, kan begitu. Kaif bekhair, alhamdulillah bekhair, kaif antum, kan begitu. Nah, dan sekian banyak ayat-ayat yang di situ menunjukkan kepada ahamiyah yang ada pada Al-Quranul Karim. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala mendudukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang paling tinggi. Yaqulu tabaraka wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ai adabun 'adzim. Yaqulu mufassirin 'ala khuluqin. Sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang mulia. Ai adabun 'adzim. Makanya tadi kita sampaikan pembicaraan masalah adab dan akhlak, kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Demikian pula barakallahu fikum, para ulama, baik itu para pengumpul hadis yang mereka muat dengan istilah sunan, ya, seperti Sunan Abi Dawud atau Tirmidzi atau Nasa'i, Ibnu Majah, atau kutubus sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mereka juga punya perhatian. Mereka punya perhatian. Di samping kitab-kitab itu menyebutkan tentang bab yang urgen, yaitu masalah akidah, masalah tauhid, mereka juga menyisipkan dalam kitab-kitab karya kumpulan hadis tadi dengan apa? Kitabu al-adab. Kitabu al-adab. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memiliki kitab tersendiri. Contohnya apa? Al-adabu apa? Al-mufrad. Al-adab al-mufrad. Demikian pula barakallahu fikum, berlalu ulama-ulama setelahnya Kal-Hafidz Ibnu Hajar. Perhatikan pada akhir ujung kitab Bulughul Maram, pada Kitabul Jami, mengandung kepada apa? Al-adab. Artinya memang barakallahu fikum, seorang dalam berusaha untuk memahami ad-din, baik itu memahami ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, tidak luput dari perkara untuk memahami dan mengetahui betapa pentingnya adab bagi seseorang. Dan juga dinukil dari kalangan salafus saleh seperti ucapan Ibn Sirin, qala kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Mereka para ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in, itu mempelajari al-huda, yaitu mempelajari bimbingan, bermakna adab, sebagaimana mereka mempelajari ilmu, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Dan juga ucapan Al-Hajjaj Ibn Arta'ah, inna ahadakum ila adabin hasanin, sesungguhnya salah seorang dari kalian terhadap adab yang bagus, ahwaj min khamsina hadithan, lebih diperlukan. Kamu punya adab, kamu punya etika, kamu punya akhlak dalam menuntut ilmu, ketimbang kamu menguasai 50 hadis, ketimbang kamu menguasai 50 hadis. Dan para ulama barakallahu fikum, di dalam kehidupan mereka sebelum mereka mengajari putra-putranya, maka seringkali mereka menitipkan kepada orang-orang yang mengajari adab, mengajari adab, sehingga perihal adab ini ditekankan sejak dini hari. Qad yanfa'ul adabu al-atfala fi sughrih. Jadi seringnya penekanan, pembiasaan dalam perkara adab itu bermanfaat. Kapan? Bagi seorang ketika dia dalam kondisi masih kecil. Jadi jangan dengan istilah biar dia belum nalar, biar dia belum berakal, biar dia belum memahami, biar berbuat seadanya. Pada sebagian membiarkan anaknya dalam kondisi tanpa ada bimbingan, tanpa ada pengajaran adab. Walaysa yanfa'u inda asyaibati al-adabu. Dan ketika sudah tua, tidaklah memberi manfaat yang besar. Kalau istilahnya sudah kadung tercetak seperti itu, sudah terbiasa ya, sudah terbiasa dengan adab-adab yang kurang baik. Kadang orang sudah terbiasa, walaupun bermanfaat, tapi tidak sebesar manfaatnya kalau penekanannya saat di mana mereka apa? Masih kecil. Qala innal ghusuna idza qawwamtaha i'tadalta. Ranting, coba misalnya ada pohon ya yang masih kecil, ranting itu kalau kamu luruskan, kamu bentuk, maka akan ikut dengan bentuk yang kamu Mau kan? Ya. Jadi kalau pohon itu masih muda, masih bentuknya ranting, dia belum besar, belum jadi batang yang besar. Kamu luruskan, kamu bentuk, apa istilahnya? Di? Ya apa kan? Di bonsai ya? Bentuknya pakai apa? Hah? Diurut gitu? Kan biasanya pakai kawat ya? Diarahkan begitu. Akan ikut. Fabarakallahu fikum. Walan yalina idza qawantahu al-khashab. Dan tidak akan lunak kalau yang kamu luruskan itu sudah batang. Dulu kecil segini masih gampang, tapi kalau sudah batang, kamu upayakan ya tidak jadi, ya. Tidak berbentuk. Ini barakallahu fikum isinya, istilahnya pembentukan tentang adab sejak dini hari. Taib, itu kurang lebih barakallahu fikum ucapan yang diucapkan oleh para ulama dalam perihal al-adab. Kemudian pada kitab Adab Asy-Syar'iyyah yang masyhur, insyaallah banyak yang mungkin mengenal tentang kitab ini, Ibn Nufleh rahimahullahu taala, dan di sana ada yang memberikan inayah, yaitu perhatian kepada kitab tersebut, seperti Syu'aib Al-Arnaut rahimahullah. Disebutkan dalam mukaddimah kitab tersebut bahwa perihal adab, masalah adab itu dibagi menjadi tiga pembagian. Bahwa adab itu dibagi menjadi tiga pembagian. Taib. Qala rahimahullah. Berkata rahimahullah, al-adab yang pertama ialah al-adab ma'allah. Al-adab ma'allah. Adab yang pertama ialah adab seorang bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-adab ma'ar rasul. Al-adab ma'ar rasul. Kemudian yang terakhir, al-adab ma'al khalq. Adab seorang bersama sesama makhluk. Bisa dengan manusia ataupun makhluk, dalam hal ini hayawan. Beliau menukil tentang ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam perihal adab. Qala wal adabu ma'allah bi thalathati asya. Adab seorang bersama Allah itu dengan tiga perkara, yaitu ma'rifatu bi asma'ihi wa sifatih. Mengenal Allah dalam perkara nama dan sifatnya. Wa ma'rifatuhu bi dinihi wa syar'ih. Mengenal Allah dalam hal atau dengan agamanya, wa syar'ihi, mengenal Allah yaitu dengan mengenal Islam dan mengenal syariatnya. Wa ma yuhibbu wa ma yakrah, mengenal apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci. Mengenal apa yang Allah cintai dan yang Allah benci. Qala wa nafsun musta'iddatun qabilatun layyinatun. Yang namanya jiwa itu sebelum terkotori, makanya kadang kan istilahnya seperti batu duluan kan begitu ya, dalam memberikan adab kepada masing-masing jiwa. Maka sesungguhnya jiwa itu menerima dan lembut, mutahayyi'un qabulil haqq ilman wa halan, dan mempersiapkan untuk menerima kebenaran baik secara ilmu, hujjah, argumen, alasan, ilman, dan setelah sampai padanya hujjah, argumen, dia pun mempraktekkan. Dan juga halan dan keadaannya, bagaimana seorang yang menerima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala baik perintahkan atau yang Allah tetapkan. Wa ammal adabu ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam fal qur'anu mamlu'atun bih. Adapun barakallahu fikum, adapun adab seorang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cukup banyak yang ada pada Al-Qur'an. Fara'sul adabi ma'ahu, maka perkara yang terpenting bagi seorang adab seorang muslim, adab seorang talibul ilm terhadap Rasulullah ialah kamalu at-taslimi lah wal inqiyadu li amrih wa talaqqi khabarih bil qabuli wa tasdiq. Kesempurnaan seorang dalam menerima, tunduk kepadanya. Ini poin tersendiri. Berapa banyak orang sampai kepadanya hadis? Berapa banyak orang yang sampai kepadanya argumen bahwa ini hadis Nabi, tapi tidak punya taslim. Tidak ada perkara yaitu menerima dengan apa yang beliau tetapkan. Wal inqiyadu li amrih, dan tunduk terhadap perintahnya. Menerima tapi kadang mikir, ya betul ini hadis Nabi saya terima, tapi untuk mengamalkannya mikir-mikir dulu. Makanya al-inqiyadu li'amrih wa talaqqi khabarihi bil qabuli wa tasdiq, mengambil berita-berita yang datang dari Nabi itu dengan menerima dan membenarkan. Tidak boleh seorang kalau sudah betul-betul bahwa sumber berita hadis Nabi dipastikan kesahihannya, seorang menolak. Yang ada ialah al-qabul wa tasdik, menerima dan membenarkan. Dan cukup banyak tentang adab-adab yang berkaitan, makanya tadi saya katakan bahwa cukup sempit misalnya waktu kemudian kita merinci tentang bab itu, terlebih nanti berkaitan dengan masalah adab khusus seorang talibul ilmi selama dalam belajar, baik terhadap guru, terhadap sesama, terhadap yang dibawa. Kemudian barakallahu fikum, yang terakhir al-adab ma'al khalq, al-adab ma'al khalq. Fahuwa mu'amalatuhum, yaitu bagaimana seorang bermuamalah, berinteraksi, berhubungan, berinteraksi, al-ikhtilafi maratibihim, dengan berbagai macam, baik tipikal, baik berbagai macam apa tipikalnya, bima yaliqu bihim, sesuai dengan yang ada pada masing-masing tipikal orang, karakternya kan begitu ya, tingkatannya, ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak-anak. Naam. Makanya kadang orang barakallahu fikum seringkali tersakiti ya, kadang-kadang karena apa? Karena perbedaan misalnya kebiasaan. Kamu kok demikian? Kamu kok begitu? Naam. Qala fa kullu martatin adabun. Setiap tingkatan itu punya adab. Bagaimana seorang menempatkan orang tua? Bagaimana seorang menempatkan teman yang sebayanya? Bagaimana seorang menempatkan teman yang di bawah usia dia atau anak-anak? Fal maratibu fiha adabun khasun. Setiap tingkatan itu memiliki adab yang khusus. Contohnya, fama'al walidain adabun khas. Di antara maratibun nas, tingkatan manusia, ada yang posisinya itu sangat kita hormati. Contohnya siapa? Kedua orang tua. Kedua orang tua itu ada adabnya yang tidak kita berikan, yang tidak kita perlakukan orang lain seperti kita memperlakukan kepada siapa? Orang tua kandung kita. Demikian pula wa ma'al alim adabun akhar, bersama seorang alim juga punya adab tersendiri. Walahuma al-aqran adabun yaliku bihim, bersama aqran dengan teman-teman istilah seangkatannya, seletingnya, sekelasnya juga punya adab yang patut, yang pantas. Wa ma'al adabun bihi ma'habih, terhadap orang-orang yang asing, misalnya barakallahu fikum, atau orang yang belum dikenal, beda dengan orang yang sudah mengenalnya. Nah, jangan sampai kadang orang, masya Allah, dengan temannya telah memberikan perhatian, dia lupakan, atau barakallahu fikum, seorang ketika belajar, itu kan termasuk proses. Proses bagaimana seorang belajar adab, belajar akhlak. Sebelum nanti diposisikan, sebelum nanti diorangkan, sebelum nanti menempati tempat-tempat yang dulu, kan begitu, yang dulu dia pernah diajari, sekarang dia mungkin mengajari. Bagaimana ketika duduk? Bagaimana ketika dia berjalan? Bagaimana ketika dia pergi menuntut ilmu? Bagaimana ketika dia bermajlis, bagaimana ketika berkumpul saat makan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, pada sebagian mungkin barakallahu fikum, dengan adanya kekurangan-kekurangan pada masing-masing, meskipun kita fahami bahwa di situ memiliki sama, yaitu dalam hal keyakinan, persepsi, pemahaman, tetapi kadang barakallahu fikum seorang dalam keadaan lebih longgar, lebih memaafkan, lebih mengakomodir, lebih mengapresiasi kepada orang-orang yang luar. Tadi yang tidak kenal, ya. Dengan mengatakan, oh, dengan orang luar itu ternyata lebih nyantai, lebih enak, lebih plong, ketimbang dengan yang ahlu sunnah, yang satu komplek, yang selingkungan, sangar-sangar, kemudian sedikit-sedikit diingatkan, ya subhanallah, sholat, ya, lebih merasa tentram, kalau kemudian dengan awam misalnya begitu, kalau sholat di pondok, nanti bacanya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Coba kalau di luar, kadang cepat begitu saja sehingga bisa beraktivitas yang lebih maksimal lagi. Nah, ini termasuk tadi maratib. Maratib, tingkatan-tingkatan, tipe yang ada pada manusia yang masing-masingnya barakallahu fikum membutuhkan kepada adab. Wa ma'adhaif adabun garu adabi ma'ahli baitih. Kamu punya tamu, kamu bedakan. Bagaimana barakallahu fikum beradab ketika seorang ada tamu. Itu sebuah kesimpulan, dan orang mungkin mengira bahwa perihal adab itu hanya terbatas, ya, terkhusus misalnya pembicaraan seorang thalabul ilmi terbatas bagaimana antara murid dengan guru, guru dengan murid, yang pada hakikatnya Al-Quran, demikian pula hadis Nabi SAW itu menekankan tidak akan lepas dari tiga hal tadi. Bagaimana seorang beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai misal, yaitu berkaitan tentang kalamullah Al-Quranul Karim yang itu merupakan sifatun min sifatih, bagaimana seorang beradab, bagaimana seorang mempelajari. Karena itu sebagian sahabat kadang-kadang berhenti lama, cukup lama dari mempelajari dan menghafal satu surat. Satu surat berhenti lama karena ingin kemudian dengan apa yang mereka pelajari tidak ingin menambah, tidak ingin menumpuknya sebelum mereka mengamalkannya. Karena barakallahu fikum termasuk keberkahan ya. Termasuk keberkahan dari suatu ilmu ketika diamalkan. Terlebih adanya yaqadhah, yaitu seorang dalam kondisi terjaga ketika mengamalkan, bermakna sadar. Karena banyak orang kadang-kadang mengamalkan sesuatu yang diajarkan dalam syariat atau ilmunya tapi tidak sadar. Sebagai contoh, kalau habis sholat jari bergerak gini, dia gak tahu apa yang dia baca. Yang ada keluar hanya sin dengan ha, subhanallah, mano, sin, kan begitu ya. Yang keluar sin, ba, kan begitu ya. Ya. Allah Akbar, bar, gitu. Jadi jarinya, subhanallah, habis itu pergi. Ghair yaqallah. Tidak menyadari dengan apa yang dibaca. Tidak menyadari dengan apa yang dibaca. Walaupun itu bukan wajib, tapi itu adhkar, itu saja seorang ghaflah. Naam. Bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan yang lainnya? Fa barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada kita pintu untuk seorang memulai menelaah, mempelajari bagaimana adab yang Allah Azza wa Jal sebutkan dalam Al-Quran dan secara khusus memberikan julukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan bagaimana kita bisa mengambil apa yang beliau ajarkan serta bagaimana para ulama baik secara khusus menulis, mengkhususkan adab-adab yang berkaitan dengan seorang talibul ilm, seorang talibul ilm. Itu semua barakallahu fikum tidak bisa dipisahkan ketika seorang dalam kondisi mempelajari ilmu, ingin menguasai ilmu, ingin menguasai sekian banyak bidang dan cabang ilmu, tidak bisa luput dari perkara-perkara yang dikatakan dengan babul adab, babul akhlak. Sebagian ada yang mengomentari, yang dikaji adab-adab akhlak-akhlak saja, kan begitu ya. Nah, momen-momen penting seperti ini kok yang diajarkan adab, yang diajarkan akhlak. Walhamdulillah ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Kullu bani adam khata' wa kharu khata'ina tawabun. Tidak ada orang yang sempurna. Yang ada ialah bagaimana seorang mengajarkan, membiasakan. Apa? وَيَنْشَأُ نَاشِئُ الْفَتَى. Seorang yang tumbuh dari mulai kecil sampai dewasa, itu tumbuhnya بِمَا عَوَّدَهُ أَبُوهُ. Seringkali dengan pembiasaan-pembiasaan yang dibiasakan oleh orang tuanya. Jika kita jauh dari orang tua, yaitu kita berada di ma'had yang dibiasakan oleh para guru dalam hal kebaikan, baik itu kesabaran, adab dan berbagai macam adab, maka mencoba, seorang mencoba untuk kemudian membenahi siapa di antara kita yang kemudian sempurna, mesti ada kekurangan, tetapi bukan bermakna dengan itu semua terus seorang mengatakan tidak perlu. Tidak perlu mengajarkan, tidak perlu diulang, tidak perlu diingatkan, tidak perlu ada teguran. Taib, fa Allah musta'an. Sehingga poin-poin ataupun pembahasan seputar ini tentunya lebih banyak dengan seorang yumaris, mencoba mengulang, membaca, melihat bagaimana para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, lebih khusus dalam bab yang kita mengenal bahwa orang-orang yang ahlu tajrubah, orang-orang yang dikatakan bahasa kita sudah banyak makan apa? Garam. Orang-orang yang sudah pernah melewati masa-masanya, masyayikh yang mereka barakallahu fikum, keluasan ilmu, pengalaman-pengalaman, semua tadi tidak bisa kita tinggalkan dari mengambil, kemudian meniru tentang adab-adab yang mereka ajarkan. Dan itu kadang-kadang barakallahu fikum, kalau dilihat, kalau dicari pada kitab, mungkin orang tidak menjumpainya. Terapan, berupa terapan. Demikian wallahu alam yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Ada kurang yang mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam akhruwana alhamdulillah rabbil alamin. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada beliau Al-Ustadz Abu Ubaidah Syafruddin hafizahullah ta'ala atas berbagai faedah ilmiah yang beliau sampaikan. Fa insyaallah muhadharah selanjutnya akan dilanjutkan pada maghrib, yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf hafizahullah ta'ala. Maka untuk sesi kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.